Request dari Laskar Malowati. Kita panas-panasan sama-sama Bu ya. Enggak takut hitam ya. Yeah. Terima kasih banyak Ibu Mas Bro.